Angga. Tutukan biaya sing jaro lemariku nangin bocanya sing boh pamer kene aku. Gak usah nangis mbak. Neng opo sarang aku yang menggawe laraku pamer bojoannya. Sampean sing nyanyi, Pak. Neng ngarepmu. Thank you. Mangga.

Gak ada habisnya ini. Sing penting tetap kondusif, kita goyang kembali ada Elsa Safira Adela. Selamat sore Woka. selamat sore. Assalamualaikum. Dari alumni Wokar yang mantep banget, semoga kita capai kesuksesan, kita raih kebahagiaan. Neo dan juga Cumi-Cumi, kita berikan yang terbaik kembali untuk Wokar tercinta. Berikut ini untuk ibu-ibunya dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Wotan Sukolilo. Untuk dulurku Wokar, kita kembali bergoyang, ada Norma KDI Adela. Aduh, mana pun kau berada, kau dengan orang yang ku cinta. Tak sanggup jauh berpisah. Request dari Walker tercinta. Kita kasih yang spesial buat Walker. Ada Guruan Berkasih. Ini termasuk lagu wajib saya. Andaikan kasih sering banyak. Ngomong-ngomongannya di sawer apa? Bersama Neo Shooting dan juga ada cumi-cumi Wakar Fira Azahra Adela untuk Walker, spesial Walker, terkhusus Walker, semoga. Kita nyanyi bareng-bareng Adela. Special buat Walker. Tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya hidupku kau siksa hanya karena ku terlalu diri tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cinta yang kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku, kasihku tersiksa. Katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang Alhamdulillah luar biasa penontonnya ramai sekali ya. Bersama Neo Shooting, bersama Cumi-Cumi Walker, kita goyang kembali ada Arlida Putri Adela. Thank you. Walker Rantau Korea Cinta dan Air Mata. Sayangilah dia sebagai suamimu. bersamanya. Semoga kau bahagia bersamanya.